lagi dikau tiada, datanglah lamunanku. Mungkinkah suatu waktu aku ditinggalkan? Perasaan wanita setajam semilu, memang kenyataannya aku ditinggalkan. Ku biarkan, memang harus begini. Apa daya, daku ini wanita. Apakah patah hati, apa putus asa? Tidak dalam kamusku, walau ditinggalkan. Lagi di kau tiada, datang lamunanku. Mungkinkah suatu waktu daku ditinggalkan? Perasaan wanita setajam sembilu, memang kenyataan.